leke tudung lancet iring adi eneng gering nang tunggalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan leke tadi lancet pita adi tepi bentang anak Haji Masri cep adang berkas sepehnya mengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balalageur kawasna mah duana dijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji nyata gening hirup lama urang melakon teng tantu bakal jadi bonteng melakoreng jadi goreng nya pasti dan nyata gening hirup lama urang melak cabe bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep padang berkas tepehnya pengharnya santri itu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtung nalanggeunna hiji tehnya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak ponteng pasti bakal jadi ponteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata geuning hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep adang keur kasep teh nya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji